Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu rabi'ah idha waqa'atin nakirah fi siyakin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifhami dallat ala al-umum. Jika sebuah isim nakirah berada pada konteks nafi, penafian, atau nahi, pelarangan, atau syarat, awi syarat, atau kalimat syarat, awi istifham, atau kalimat tanya, maka isim nakirah tersebut menunjukkan umum. Menunjukkan makna umum. Ya. Maka yang dimaksud dengan isim nakirah itu secara sederhana adalah sebuah isim dengan tanwin, ya, tanpa alif lam. Maka kaidah ini adalah pelengkap dari kaidah sebelumnya, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ibrahnya itu terletak pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Maka kemudian setelah itu, ya, penulis rahimahullah menjelaskan apa saja yang merupakan lafad-lafad yang bermakna umum. Apa saja yang merupakan lafad-lafad umum sehingga kita bisa menerapkan kaidah tersebut. Sehingga kita bisa mentadaburi keumuman lafad tersebut. Maka itu penting, ya, adanya kaidah itu, al-ibrah bi'umumil alfaz la bi'khususil asbab, tidak akan bermanfaat banyak kalau kita tidak mengetahui lafaz-lafaz apa saja yang bermakna umum. Dan kaidah setelahnya, ya, alif lam ketika masuk pada awsaf atau pada sifat dan isim jins, asmaul ajnas, maka itu mencakup seluruh maknanya secara umum, ya, bermakna umum sesuai dengan konteks kata tersebut. Kaidah tersebut dan juga kaidah ini sebenarnya sudah ada, ya, di dalam bahasa Arab itu sendiri. Ini merupakan kaidah lughawiyah, kaidah lughawiyah. Ini adalah kaidah bahasa Arab yang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ketika membaca ayat-ayat yang terkait dengan kaidah-kaidah ini, mereka langsung memahami, ya, keumuman makna yang terkandung. Sebagaimana yang telah sering kita jelaskan bahwa bahasa Arabnya mereka itu adalah bahasa Arab yang natural, ya, bahasa Arab yang sudah natural. Mereka tidak perlu belajar kaidah-kaidah ini untuk kemudian memahami makna yang sedang hendak kita jelaskan, ya, pada kaidah ini. Tetapi setelah kaum muslimin semakin bertambah, masuk juga dari kalangan orang-orang ajam, non-Arab, masuk ke dalam Islam, maka tentunya mereka tidak mengetahui kaidah-kaidah tersebut karena mereka bukanlah orang Arab. Maka itulah mengapa para ulama kemudian membahas dan menjelaskan kaidah-kaidah ini, ya, supaya tidak ada faidah atau tidak ada ilmu yang terluputkan. Maka di sini kemudian penulis berkata, kaqaulihi ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lihat, beliau menerapkan kaidah tersebut langsung pada masalah akidah. Langsung pada masalah tauhid. Kaidah ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, penerapan kaidahnya di sini di mana? Di kata syai'an. Syai'an isim nakirah. Ya. Lawannya bukan isim ma'rifah. Sederhananya, ya, kalau kemasukan al maka ma'rifah. Kalau tanpa al dan dengan tanwin seperti ini maka nakirah. Dan tanwin dan al tidak pernah bertemu dalam satu kata. Ya, itu kaidah. Kaidah umumnya. Maka di sini, syai'an, isim nakirah, dalam konteks penafian, wala tusyriku bihi syai'a, itu penting. Karena kalau tidak dalam konteks yang disebutkan di sini, maka bisa jadi tidak bermakna umum. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa innahu naha 'an syirki bihi fin niyyat wal aqwal wal af'al wa 'an syirkil akbar wal asghar wal khafi wal jali fala yaj'alul 'abdu lillahi niddan wa musyarikan fi syai'in min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan dalam masalah niat, syirik dalam masalah niat, syirik dalam masalah amalan hati, syirik dalam perkataan, syirik dalam perbuatan, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik jali, syirik yang terang. Fala yaj'alul 'abdu lillahi niddan, maka seorang hamba hendaknya tidak, ya, tidak boleh, seorang hamba itu tidak boleh menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan, ya, musyarik sekutu fi syai'in min dzalik, dalam sesuatu apapun, ya, dalam sesuatu, ya, yang itu merupakan yang telah disebutkan tadi, an-niyat, al-aqwal, al-af'al dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Maka ini penerapan kaidah ini terhadap ayat ini memberikan faedah kepada kita keseluruhan ilmu tauhidul uluhiyah. Ya, keseluruhan ilmu tauhidul uluhiyah adalah tersimpan dalam kaidah ini, ya, diterapkan pada ayat ini. Baik, wa nadhiruha fala taj'alu lillahi andada. Dan yang semisal dengan ayat tadi adalah janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Ini juga sama, isim nakirah dalam konteks penafian. Penting. Tidak hanya isim nakirahnya saja, tetapi harus dalam konteks yang disebutkan tadi. Ini bukan, ini penafiannya dan juga pelarangan. Ya, afwan, ini pelarangan dari tadi. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian, ini berarti an-nahyu, pelarangan. Ini pelarangan juga penafian sebenarnya, tetapi penafian itu, ya, khabar. Sedangkan an-nahyu insya. Ya, apa itu khabar dan insya? Itu dibahas di ilmu balaghah. Khabar adalah sebuah kalimat yang bisa mendapatkan keterangan benar atau salah. Sedangkan insya, kalimat yang tidak bisa mendapatkan keterangan benar atau salah. Ya, itu secara sederhana definisinya. Walaupun ada tentunya definisi yang lebih presisi. Maka kalimat perintah, kalimat larangan, tidak bisa kita katakan ini kalimat yang benar, kalimat yang salah. Yani, status kalimat ini, ya, benar, salah. Kalimat tanya, tidak bisa kita katakan kalimat tanya, oh ini berarti kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Tidak bisa. Berbeda dengan kalimat yang mengabarkan sesuatu, baru bisa kita nilai benar atau salah. Dan ini berbeda dengan perintah ini benar, perintah ini salah. Berbeda dengan itu masalah lain. Ya, maka, nah, ini kita tidak bahas panjang lebar. Insya Allah kita bahas kalau kita sedang membahas, ya, ilmu tersebut. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, maka ini isim nakirah dalam konteks pelarangan. Maka menunjukkan makna umum seluruh sekutu. Wa qawluhu fi wasfi yaumil qiyamah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan sifat hari kiamat, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari di mana seseorang itu tidak bisa menolong orang lain sama sekali, sesuatu apapun, tidak bisa menolong orang lain dengan sesuatu apapun. Ya'ummu kulla nafsin. Di sini lihat mana yang isim nakirah, nafsun li nafsin syai'an. Ini semuanya nakirah. Dalam konteks an-nafyu, sekarang baru penafian. La tamliku nafsun li nafsin syai'an. Ini penafian. Maka ayat ini mencakup seluruh jiwa ya, tidak peduli siapapun dia, pada hari kiamat dia tidak bisa menolong orang lain dengan sesuatu apapun. Wa annahu la tamliku syai'an minal asya', dan bahwa dia tidak memiliki sesuatu apapun, la isalil manafi' wa la daf'al madar, tidak dalam bentuk memberikan manfaat ataupun tidak dalam bentuk mencegah dari kemadharatan, semuanya tidak bisa dimiliki olehnya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari kiamat tidak ada yang memiliki sesuatu apapun, ya, kekayaan, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, semuanya itu tidak bisa lagi kita miliki. Berarti apa? Berarti kita hanya memilikinya ketika kita masih di dunia ini. Itu pun dengan kepemilikan yang terbatas. Kita tidak bisa melakukan dengan sesuatu yang kita miliki tersebut sebebas dan semau kita. Ada batasan syariat, ada batasan yakni hududullah yang harus kita patuhi. Maka ketika di hari kiamat semua itu ya tidak lagi kita miliki dan tidak lagi kita dengan bebas untuk bertindak dengannya. Tidak bisa lagi menolong orang lain, tidak lagi punya kekuasaan, tidak lagi punya anak buah dan seterusnya. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari di mana tidak ada jiwa satupun yang bisa menolong orang lain. Siapakah yang bisa menolong pada hari itu? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu adalah berdasarkan al-adl wal ihsan, keadilan dan berbuat baik. Keadilan yakni kalau kita beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan baik. Kalau kita beramal toleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan buruk, na'udzubillah min dzalik. Maka terapkan kaidah-kaidah ini ya pada ism nakirah, pada konteks-konteks yang telah disebutkan tadi, an-nafyu wan nahyu wasyartu wal istifham. Empat konteks yang disebutkan oleh penulis di sini. An-nafyu wan nahyu wasyartu wal istifham. Penafian, pelarangan, syarat dan pertanyaan. Kalimat tanya. Maka kemudian renungkan pada setiap afrad, pada setiap ya hal, pada setiap hal yang masuk pada keumuman-keumuman tersebut. Itu kita harus merenungkannya supaya kita bisa mengambil faedah yang banyak dari ayat ini. Coba bayangkan, antum mengambil satu ayat, salah satu ayat ini saja. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kemudian terapkan kaidah ini. Kemudian antum melihat ke sekeliling antum, semua yang antum miliki saat ini di dunia. Antum kemudian renungkan, anda tidak bisa lagi memiliki hal ini nanti di hari kiamat. Antum hanya merenungkan satu ayat ini, terapkan kaidah tadi, satu malam tidak akan selesai. Itu tadabbur Al-Quran. Itulah yang namanya mentadabburi Al-Quran. Kita ambil satu ayat, kita terapkan kaidah tafsir yang kita pelajari pada ayat tersebut. Kemudian pikirkan seluruh makna yang terkandung di dalamnya, setiap afradnya. Semakin antum, semakin banyak antum mentadaburi, mentafakuri setiap afrod, setiap satu contoh, setiap contoh-contoh yang masuk pada keumuman lafaz tersebut, kemudian antum resapi, renungkan. Itu yang namanya tadaburul Quran. Satu malam pun tidak cukup. Dua malam pun tidak cukup. Itu baru satu ayat. Diterapkan padanya satu kaidah. Itu baru satu ayat, diterapkan padanya satu kaidah. Belum ayat-ayat yang lain. Belum kaidah-kaidah yang lain. Nah, kaidah yang lain banyak yang bisa cocok untuk diterapkan pada ya ayat ini. Wa kaqaulihi ta'ala wa ayyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa ayyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Fala radda li fadlih. Wa ayyamsaska Allahu bidur. Seandainya atau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemadaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu. Maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuridka bikhairin. Akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu, fala radda li fadlih. Maka tidak ada yang bisa menghalangi ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di mana kita terapkan kaidah tadi di ism nakirah bidurrin bikhairin dalam konteks apa? Konteks syarat. Berarti dari tadi sudah kita contohkan ya tiga konteks. Konteks pelarangan an-nahyu, konteks penafian an-nafyu, dan sekarang konteks syarat. Konteks syarat. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemadaratan, kemadaratan apa? Umum. Apapun itu kemadaratannya. Maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah menghendaki engkau kebaikan dengan seluruh apapun itu bentuk kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menghalangi karunia-Nya. Fa kullu dharrin qaddarahu Allahu 'alal 'abdi laisa fi istita'ati ahadin minal khalqi kashfuhu biwajhin minal wujuh. Maka semua kemadaratan yang Allah telah tetapkan untuk hamba-Nya, laisa fi istita'ati ahadin minal khalqi kasfuhu biwajhin minal wujuh, tidak ada satupun dari makhluk-Nya yang mampu untuk menghilangkan kemadaratan tersebut biwajhin minal wujuh, sama sekali tidak ada sama sekali dari makhluk-Nya yang bisa menghilangkan kemadaratan tersebut ketika itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nihayatu ma yaqdiru alaihi al-makhluqu min al-asbab wal-adwiyah juz'un min ajza'in katsira dakhilatun fi qada'illahi wa qadari. Maka yang bisa dilakukan oleh makhluk, hal maksimal, nihayatu ma yaqdiru alaihi, hal maksimal yang bisa dilakukan oleh makhluk, yaitu berupa melakukan sebab, mengerjakan sebab untuk menghilangkan kemadaratan tersebut, berobat untuk menghilangkan penyakit tersebut, itu hanyalah bagian ya dari bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qada dan qadarnya. Bahkan perbuatan orang tersebut untuk menghilangkan kemadaratan tersebut, itu sudah Allah tetapkan juga. Mau kemana kita? Kita tidak bisa melarikan diri dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ahkam qadariyah, ahkam kauniyah. Tidak bisa kita melarikan diri dari ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkan hal ini, semua kemadaratan, semua kebaikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hasil tadabbur dari ayat ini, tidak boleh kita hasad. Mengapa? Karena ketika kita melihat kenikmatan pada orang lain, bukankah itu adalah nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, telah tetapkan untuknya. Wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Ketika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menghalangi karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka siapa kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut kepadanya, maka siapa kita untuk kemudian tidak ridha? Maka banyak sekali ya yang bisa kita tadabburi dari ayat ini, terapkan ya kaidah ini. Wa qawluhu ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Tidaklah. Atau ma yaftahillah, apa yang Allah buka, apa yang Allah berikan kepada manusia, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmat yang Allah berikan kepada manusia, maka fala mumsika laha. Maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Maka apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Maka di sini diterapkan kaidah tadi, rahmatin. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin. Ini berarti seluruh mencakup apa yang Allah berikan kepada seorang hamba, fala mumsika laha, tidak ada yang bisa menahannya. Maka ini menunjukkan, ya, ini umum. Mencakup seluruh rahmat Allah yang telah Allah tetapkan untuknya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang engkau miliki, fa minallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terapkan kaidah tadi kepada ayat ini pada kata apa? Ni'matin, ism nakirah. Baik, ini dalam konteks apa? Hah? Ini dalam konteks apa? Ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks syarat. Uma bikum min ni'matin fa minallah, ya. Maka seolah-olah berkata, jika kita mendapati sebuah nikmat, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Sehingga dari ayat ini, kita mentadabburi ayat ini, kita kemudian, ya, bisa menyimpulkan bahwa semua yang kita miliki, semua pencapaian kita, semua pemahaman yang kita bisa raih dari ilmu syar'i ataupun ilmu dunia, semua prestasi kita, semua hafalan-hafalan kita, maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita untuk kemudian menjadi orang yang ujub dan takabur? Coba lihat, merenungkan ayat-ayat ini, terapkan kaidah ini, itulah tazkiyatun nufus yang sejati. Itulah tazkiyatun nufus yang sejati. Antum tidak perlu kemana-mana untuk tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Renungkanlah kalamullah, renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah Al-Qur'an. Itulah tazkiyatun nufus. Yashmalu kulla khairin fil 'abdi wa yusibul 'abda wa kullu ni'matin fiha husulu mahbubin aw daf'i makruh. Fiha husul mahbubin aw daf'u makruh fa inna Allah huwal mutafarrid bidzalik. Maka nikmah yang di sini mencakup kullu khairin fil 'abdi, semua kebaikan pada seorang hamba. Wa yusibul 'abda, dan mencakup apa yang dimiliki oleh hamba tersebut, yang, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan juga mencakup kullu ni'matin fiha husul mahbubin aw daf'u makruhin. Mencakup seluruh nikmat yang di situ di dalamnya ada, ya, tercapainya sesuatu yang dicintai, yang disukai, dan terhindarkannya dari sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Fa innallaha huwal mutafarrid bidzalik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hanya bisa memberikan kebaikan dan nikmat tersebut. Satu-satunya zat yang bisa memberikan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memilikinya, maka faqidu syai' la yu'ti. Ya. Yang tidak memiliki suatu, maka dia tidak bisa memberikannya. Wa qaluhu hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan engkau rizki dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti isim nakirah dalam konteks istifham, khalikin. Ini isim nakirah. Dalam konteks apa? Dalam konteks pertanyaan, hal min khalikin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard? Adakah pencipta selain Allah yang memberikan engkau rizki dari langit dan bumi? Tidak ada. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ayat ini ya, di antara keindahan ayat ini, jawaban pertanyaan ini tidak dijawab. Tetapi langsung menyebutkan sebuah perkataan yang lebih asyad, lebih ya kawi, lebih kuat, yakni aqwa, lebih mendalam, dan itu merupakan konsekuensi dari jawaban dari pertanyaan ini. Apa jawaban pertanyaan ini? Tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat kita berpikir di antara ya, kalimat ini. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard? La. La ilaha illahu. Maka kalau antum menjawab tidak, maka tidak boleh antum beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Ini ajib ayat ini. Taib. Dan ini juga merupakan indikasi bahwa untuk menegaskan tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu tauhid rububiyah, karena tauhid rububiyah dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang tidak mereka miliki adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu di antara keindahan ayat ini disebutkan terlebih dahulu sesuatu yang disepakati bersama. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard? La ilaha illahu. Ajib. Wa idza dakhalat min sarat nassan fil umum. Ketika masuk kata min, maka lafaz tersebut juga akan menjadi makna, akan juga ya menunjukkan makna umum. Kahadzihil ayah, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ya, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini tentang bagaimana ya penegasan Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan sesuatu dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum beliau kalau itu terjadi. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadang-adakan perkataan tentang Allah, tentang Islam, tentang syariat Allah, la akhadhna minhu bil yamin, sungguh kami akan pegang dengan tangan kanan. Wa laqata'na minhu alwatin, dan sungguh kami akan potong urat tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada dari kalian yang bisa menghalangi hal tersebut untuk terjadi. Ya. Maka dari mana? Maka mana penerapan kaidah di sini? Minkum. Ya, min ahadin yani. Min ahadin. Fama minkum min ahadin. Tidak ada sesuatu siapapun dari kalian yang bisa menghalangi terjadinya hal tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan perkara yang baru dalam agama. Dan lihat ancaman keras Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apalagi kepada selain beliau. Kepada siapa kita akan berlindung? Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Malakum min ilahin ghairuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Min ilahin. Ada min kemudian isim nakirah. Di sini juga ada min kemudian isim nakirah, menunjukkan makna umum. Walaha amthilatun katsiratun jidda. Maka terdapat contoh-contoh banyak untuk kaidah ini, ya. Maka wajib bagi kita ketika kita sedang membaca Al-Quran, ketika kita sedang membaca atau menghafalkan atau memurojaah Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk menerapkan kaidah ini pada ayat-ayat tersebut, ya. Ketika ada isim nakirah, kemudian pada konteks, empat konteks. An-nafyu wan-nahyu wasyartu wal-istifham. Penafian, pelarangan, syarat, dan pertanyaan. Kemudian kita masuk pada kaidah kelima. Al-qa'idatul khamisah. Al-mufrad al-mudaf yufidul umum kama yufidu dhalika ismul jama'. Al-mufrad al-mudaf. Kata tunggal yang diidhofahkan pada sesuatu. Apa itu maknanya? Kalau belum belajar nahwu, insyaallah nanti kita bahas ya. Al-mufradul mudhaf, kata tunggal yang merupakan mudhaf, maka dia bermakna umum sebagaimana ismul jamak. Ya, kata yang dia ya sudah menunjukkan jamak dari sananya. Ya, kata jamak. Maka kata tunggal di sini seperti misalnya kita langsung menuju contoh yang disebutkan oleh penulis, fakama anna qaulahu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Ah, di sini ummahatukum. Maka ummahat ini adalah mudhaf. Kum di sini mudhaf ilai. Ya. Mudhaf ilai yakni misalnya kitabu Ahmad. Kitab itu adalah mudhaf, Ahmad mudhaf ilai. Jadi kitabnya Ahmad. Untuk menunjukkan kepemilikan, itu di antara makna dari mudhaf ilai. Di antara makna dari idhofah. Nah, tentunya ada makna lain. Tapi ini bukan pelajaran nahwu. Baik. Jadi ketika kata tunggal seperti kitab, diidhofahkan pada sesuatu seperti dalam perkataan kita kitabu Ahmad. Maka ini menunjukkan keumuman seluruh kitab Ahmad berarti. Ya. Maka ini menunjukkan keumuman. Dan oleh karena itu ketika kita kemudian melihat ada struktur idhofah seperti ini, mudhof ilai, kitabnya Ahmad, rumahnya Hasan, kemudian ya penanya ya Muhammad dan seterusnya. Ini struktur mudhof ilai. Kalau kita melihat struktur seperti ini di Al-Qur'an atau demikian pula di Al-Hadis, sama karena ini adalah kaidah bahasa Arab, bisa diterapkan pada Al-Qur'an atau Al-Hadis. Ya, maka itu akan memberikan makna umum. Itu akan memberikan makna umum. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya hingga akhir ayat wa akhawatukum. Maka ini semua adalah menunjukkan makna umum. Seluruh yasmalu kullu ummin intasabta ilaiha wa in 'alat. wa kullu bintin intasabat ilaika wa in nazalat ila akhiril madhkura. Maka ini mencakup seluruh ibu yang engkau ya bernasab kepadanya atau engkau ya menisbatkan kepadanya, wa in alat, walaupun ya walaupun lebih tinggi daripada ya ibu, yakni nenek dan seterusnya. Wa kullu bintin intasabat ilaika wa in nazalat, dan semua anak perempuan walaupun ya walaupun lebih rendah, yaitu berarti cucu dan seterusnya, maka semua itu hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian. Ya, diharamkan apa? Diharamkan menikahinya. Maka semua ibu ataupun yang lebih tinggi, semua anak perempuan ataupun yang lebih rendah, berarti ibu, nenek dan seterusnya, ya. Ibunya nenek dan seterusnya, neneknya nenek atau anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dan seterusnya, ya, anaknya terus perempuan, itu semua diharamkan bagi kita untuk menikahinya. Wa fiha aidan, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan perkataan penulis di sini, wa fiha aidan faidah tsaniyah annal umma tashmalu kullaman intasabta ilaiha wal binta tashmalu kullaman intasabat ilaika sawa'un min qibalil ab awil um. Kadzalika khalatul insan khalatun lahu wa li dzurriyyatihi min ba'di ila yaumil qiyamah. Wa ammatul insan ammatun lahu wa li dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Walau kana min radha'atin fa'ammatuka ammatun laka wa li auladika wa banatuka wa banatika ila akhir al-ayah wa kadzalika khalatuk. Maka di sini faedah ya yang kedua, bahwa ibu itu mencakup seluruh yang engkau bernasab kepadanya, ibu, nenek dan seterusnya, dan anak perempuan mencakup seluruh yang dinasabkan kepada engkau, yakni anak perempuan, kemudian cucu perempuan dan seterusnya. Sawa'un min qibalil ab awil um, baik dari sisi ayah atau sisi ibu, demikian pula khalah, bibi dari sisi ibu. Khalatul insan khalatun lahu wa li dzurriyyatihi. Bibi dari sisi ibu adalah bibi untuknya dan juga bibi untuk seluruh keturunannya. Min ba'dihi ila yaumil qiyamah, ya, untuk keturunan setelahnya hingga hari kiamat. Wa ammatul insan, bibi dari sisi ayah adalah bibi untuknya dan seluruh anak keturunannya hingga hari kiamat. Walaupun dari sisi persusuan. Walaupun karena sebab persusuan. Fa ammatuka ammatun laka wa li auladik. Maka bibimu dari sisi ayah itu adalah bibimu dan juga untuk anak-anakmu. Kemudian juga kaidah ini terapkan pada anak-anak perempuanmu, ya, itu berarti mencakup anak perempuan dari anak perempuanmu dan seterusnya. Ya, wa kadzalika khalatuk, demikian pula bibi dari sisi ibu. Ya, ini berarti idhofah di sini menunjukkan makna umum. Idhofah di sini menunjukkan makna umum. Fa kadzalika qauluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ya sebutkanlah ya nikmat dari Rabbmu. Fa innaha tasmalun ni'am ad-diniyah wad-dunyawiyah, maka nikmat tersebut mencakup nikmat diniyah, nikmat agama ataupun nikmat duniawi. Nikmati rabbik, di sini kita lihat mudhaf ilaih, idhofah, nikmat dari Rabbmu. Ini berarti mudhaf ilaih berarti mencakup seluruh nikmat. Tidak hanya nikmat tertentu saja, akan tapi seluruh nikmat yang kita dapatkan, yang kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat agama ataupun nikmat dunia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhannya alam semesta. Maka di sini apa? Salati, nusuki, ya. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku. Ini berarti apa? Ini idhofah. Hidupku, kurbanku, hidupku, yani salatku, kurbanku, hidupku, matiku. Ini berarti idhofah. Berarti umum, mencakup. Fa innaha ta'ammus salawati kullaha, mencakup seluruh salat yang dia lakukan, wal ansaka kullah, semua kurban yang dia lakukan, wa jami'a mal abdu fihi wa alaihi fi hayatihi wa mati, semua apa yang ada ya pada kehidupannya dan kematiannya, al jami' qad awqa'tahu wa akhlastahu lillahi wahdahu la syarikalah. Ketika kita mengucapkan perkataan ini, maka seluruhnya tersebut telah kita ya nyatakan bahwa itu hanya ya, bahwa itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa qala huwa attakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ya, ambillah atau jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat untuk salat. Ala ahadil qaulain. Kita pahami maqam Ibrahim di sini idhofah di sini, maqamnya Nabi Ibrahim alaihi salam berarti idhofah, berarti mencakup umum seluruh maqamnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, annahu yashmalu jami'a maqamatihi fi masyairil hajj ittakhadhuhu ma'badan. Semua maqamnya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam ya ibadah haji, maka kita menjadikannya sebagai tempat untuk beribadah. Ini salah satu pendapat. Ya, salah satu pendapat mengambil makna umum dari idhofah di sini. Maqami Ibrahim. Tentunya pendapat lain berpendapat dengan dalil lain dan seterusnya. Akan tapi ini menunjukkan bahwa kaidah ini diterapkan pada ayat ini membuat kita bisa beristimbat hukum ini. Ah, istimbat hukum itu bisa kita pelajari ketika kita menggabungkan dua hal, ilmu tentang dalil dan ilmu tentang kaidah. Ilmu tentang dalil dan ilmu tentang kaidah. Kalau tidak bisa, kalau tidak memiliki dua tersebut, tidak bisa seorang menjadi mustahid. Wa asrahu min hadza qawluhu ta'ala thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Yang lebih jelas dari semua ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim hanifan. Ya. Condong kepada kebenaran. Millahnya Nabi Ibrahim yaitu agama yang hanif, condong kepada kebenaran, condong kepada al-haq. Maka lihat di sini, millata Ibrahim. Ini idhofah. Agamanya Nabi Ibrahim. Berarti, wahada syamil likulli ma huwa alaihi minat tauhid, walikhlas, walikhlas lillahi ta'ala, walqiyami bihaqqil ubudiyah. Maka ini mencakup semua agamanya Nabi Ibrahim AS. Yaitu tauhid, memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghambakan diri kepada Allah. Maka ini semua wajib untuk kita ikuti. Dari mana semua tersebut wajib untuk kita ikuti? Dari mana dalil dari bahwa kita harus mengikuti semua yang ada pada agama hanif dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Kita lihat millata Ibrahim. Ini idhofah menunjukkan makna umum. Wa ammu min dzalik wa asmalu wa ammu min dzalik wa asmal qauluhu ta'ala lamma dzakara al-anbiya ulaika alladziina hadallah fa bihudahu muqtadi. Dan yang lebih umum dari itu semua ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan para nabi, ulaika alladziina hadallah, mereka lah yang Allah berikan hidayah, maka fa bihudahu muqtadi, maka teladanilah ya atau ikutilah hidayah mereka tersebut, ikutilah petunjuk mereka tersebut. Maka mana yang bisa kita terapkan kaidah kita, hudahum mudhof mudhof ilai, petunjuk mereka, ikutilah itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk para nabi dan rasul. Fa'amarahu Allahu ayyaktadi bijami'i ma'alaihi al-mursalun minal huda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti seluruh petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul sebelumnya. Alladhi huwal ulum an-nafi'ah. Yakni, apa itu petunjuk yang dimaksud? Ilmu yang bermanfaat. Walakhlaqul zakiyah. Walakhlaqul zakiyah. Akhlak yang suci. Wala amalu salihah, dan amalan yang saleh. wal huda al mustaqim, dan petunjuk yang lurus. Wa hadhihi al ayah ahadul adillah 'ala al aslil ma'ruf, dan ayat ini adalah salah satu dalil dari kaidah yang ma'ruf, anna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafihi, bahwa syariat para nabi dan rasul sebelum kita adalah syariat juga untuk kita selama tidak ada dari syariat kita yang menganulirnya, yang menyelisihinya, maka baru kita mengikuti syariat kita, yakni syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, menerapkan kaidah ini pada ayat ini membuat kita bisa beristimbat kaidah ini. Ya. Wa syar'ul anbiya'i sabiqin huwa hudahum fi usuliddin wa furu'i. Maka syariat para nabi yang telah lalu itu adalah petunjuk mereka dalam perkara ya usuluddin, perkara akidah ataupun perkara furu'nya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, bahwa ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Sirati idafah jalanku, ya. Wa hadza ya'ummu jami'a ma syara'ahu li ibadihi fi'lan wa tarkan i'tiqadan wa inqiyadan, ini mencakup seluruh jalan yang Allah syariatkan untuk para hambanya, baik itu perbuatan, baik itu perintah untuk meninggalkan, baik itu perkara akidah, baik itu perkara ketundukan, yakni dalam masalah-masalah amalan ibadah badaniyah. Wa adafahu ila nafsihi fi hadhihi al-aya likawnihi alladhi nasabahu li'ibadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengidofahkan, lihat, mengidofahkan, mengaitkan, menisbatkan jalan tersebut, syariat tersebut kepada Allah pada ayat ini karena Allah lah yang menetapkan jalan tersebut untuk para hambanya. Kama adafahu ila alladhina an'ama alaihim fi qawlihi siratal ladhina an'amta alaihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan jalan tersebut, mengaitkan jalan tersebut pada orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladhina an'amta alaihim. Sirat, jalan. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Di sini idhofah juga. Tapi sirat yang sama. Di sini sirat, di situ sirat. Sirat yang pertama dinisbatkan kepada Allah. Sirat yang kedua, pada ayat kedua, dinisbatkan pada orang-orang yang menapakinya. Likaunihim humus salikuna lahu. Karena mereka adalah orang-orang yang menapaki jalan tersebut. Jadi jalannya Allah, jalannya Allah berarti dinisbatkan kepada Allah. Jalannya orang-orang mukmin, jalannya orang-orang soleh, ini berarti disebarkan pada orang-orang yang menapakinya. Fasiratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin mattasafu bihi minal ulumi wal akhlaqi wal asafi wal a'mal. Apa yang dimaksud dengan jalan di sini? Apa yang dimaksud dengan jalan yang jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu berupa para nabi, orang-orang yang jujur, ya, perkataan dan perbuatannya sama, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, orang-orang saleh. Apa yang dimaksud jalan di situ? Mattasafu bihi minal ulum wal akhlaq wal asaf wal a'mal. Sifat-sifat mereka, ya, sifat-sifat yang disifati pada mereka yaitu ilmu, akhlak, sifat-sifat dan amalan-amalan. Wa kadzalika qawluhu la wa la yusyrik bi ibadihi wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Janganlah ya berbuat kesyirikan, ya janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ibadati rabbihi. Naam, selain ahadan ini isim nakirah. Dari kaidah sebelumnya kita bisa menerapkan kaidah sebelumnya. Sekarang kaidah yang sekarang idhofah. Ibadati rabbihi. Ibadati rabbihi. Maka ini seluruh mencakup ibadah. Yadkhulu fi dzalika jami'ul ibadat. Adh-dhahirah wal batinah. Al-ibadat al-i'tiqadiyah wal amaliyah. Seluruh amalan ibadat, baik itu amalan yang zahir ataupun amalan yang batin, baik itu ibadah i'tiqadiyah yakni akidah, keyakinan, ataupun ibadah amaliyah. Maka tidak boleh kita berbuat kesyirikan sama sekali dengan mengarahkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan ya mengarahkan ibadah kepada Allah yang harusnya kepada Allah juga kepada ya selain Allah, tidak boleh. Semua jenis ibadah, semua bentuk ibadah, dari mana kita mendapatkan makna semua di situ, di sini idhofah. Kama anna wasfallahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyah al mudhafa ila Allah. Sebagaimana pula ya penyifatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyah yang itu mudhafa ila Allah, yang itu diidhafahkan kepada Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Abdihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika engkau ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu nah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini ada kata abdina, idhofah hamba kami. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Ya. Maha suci Allah yang nazzala al-furqana, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Abdihi, idhofah. Yadullu ala annahu waffa jami'a maqamatil ubudiyah. Maka ini semua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi ya seluruh maqamatil ubudiyah, seluruh ya perkara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar menghambakan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari idhofah ini abdihi, abdina, abdihi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya benar-benar menghambakan ya benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu nala asrafal maqamat bi tawfiyatihi li jami'i maqamatil ubudiyah. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai ya posisi yang paling tinggi ini, yaitu sebagai Abdullah, itu posisi yang paling tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya perhatikan, renungkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa kita adalah hamba Allah secara muayyan, ini menunjukkan bahwa kita memang ya Allah menerima amalan-amalan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kita secara muayyan bahwa kita adalah hamba Allah, ini posisi tertinggi, ini cita-cita tertinggi seorang hamba, seorang muslim. Bisa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah secara muayyan. Itu mengapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai derajat itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga ya bisa mencapai derajat itu, walaupun tentunya tidak akan sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin sama. Tetapi minimal semoga kita bisa diakui sebagai hamba Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup seorang muslim. Wa qaluhu alaysa Allahu bikafin abada. Ya, bukankah sudah cukup Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya? Fa kullama kana al-'abdu فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَقْوَمَ بِهُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ كَانَتْ كِفَايَةُ اللَّهِ لَهُ أَكْمَلُ وَأَتَمُ وَمَا نَقَصَ مِنْهَا نَقَصَ مِنَ الْكِفَايَةِ بِحَسْبِهِ. Bukankah Allah sudah mencukupi untuk para untuk hambanya? Abdah, abadah. Yani, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara bahwa Allah mencukupi untuk hambanya, ya, maka Allah menyebutkan lafaz hambanya di sini, maka ada kaitan antara ya bahwa Allah mencukupi untuknya dengan sifat penghambaan yang ada pada dirinya. Selama ya, maka ketika seorang hamba tersebut semakin melakukan hak-hak ubudiyahnya, hak-hak ubudiyahnya Allah, semakin menunaikan hak-hak ubudiyahnya Allah, yakni bahwa Allah berhak untuk dibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk dibadahi, semakin seorang hamba melakukan kewajibannya tersebut, menunaikan hak Allah tersebut, kanat kifayatullahi lahu akmal wa atam. Maka kecukupan Allah untuknya itu lebih sempurna dan lebih lengkap. Adapun jika berkurang penghambaannya kepada Allah, maka berkurang juga ya penjagaan Allah kepadanya. Wa qalu huwa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar. Tidaklah perintah kami kecuali hanya sekejap saja seperti ya sekejap mata. Inna ma qaluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara kami ketika ya sesungguhnya perkara kami untuk sesuatu ketika kami menghendakinya maka kami berkata kun fayakun. Maka berkata kun maka itu terjadi. Ya, maka ini mencakup yasmalu jami'a awamirihi al-qadariyah al-kauniyah wa hadza fil Qur'ani syai'un katsir. Ini mencakup seluruh perintah atau seluruh perkara-perkara qadariyah dan kauniyah. Semua perkara qadariyah, semua perkara kauniyah, semua yang terjadi di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun, maka itu terjadi. Dan ini di Al-Qur'an banyak sekali. Ya. Maka di sini amruna, ini berarti mencakup umum. Qauluna mencakup umum, ya. Naam. Jadi naam, amruna di sini yang dimaksud ya. Amruna di sini adalah kita tempat diterapkannya kaidah yang sedang kita pelajari yaitu perkara kami. Ini mencakup seluruh perkara. Adapun ayat kedua, wallahu alam adalah penjelasan saja ya, tidak ada yang bisa diterapkan, kita tidak menerapkan kepada qauluna. Naam. Setiap kaidah ada kapan kita menerapkannya, kapan tidak dan seterusnya ya. Semakin lama kita belajar kaidah tafsir, insyaallah kita semakin mengetahui kapan bisa kita menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Jadi, ayat yang pertama ini adalah tempat diterapkannya kaidah yang sedang kita pelajari. Ayat yang kedua adalah istishhad saja. Ayat yang menopang makna dari ayat yang pertama ini. Baik. Kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, al-mufradul mudhaf yufidul umum. Kata tunggal yang diidhofahkan itu bermakna umum. Wal jama' al mudhaf aidan yufidul umum dan al-jama' kata jama' yang diidhofahkan juga bermakna umum. Ammal jama' fahuwa yufidul umum bisighatihi wa idhofatihi. Adapun jama' maka itu bermakna umum dengan sighahnya, dengan bentuk katanya itu sendiri, bentuk kata sendiri, kata itu sendiri adalah jama'. Ummahatukum, ummahat, jama'. Maka dari bentuk jama'nya itu bermakna umum. Tapi juga dari diidhofahkannya kepada kata lain ummahatukum, maka itu juga bermakna umum. Jadi kalau kata jamak, maka ini ya bermakna umum dari dua sisi. Dari bentuk katanya dan dari idofahnya. Adapun mufrad, yufidul umum bil idofah fakot. Adapun kata tunggal, maka bisa bermakna umum ketika dia diidofahkan saja. Falau nazorna ilaihi likaunihi mufradan madalla alal umum. Lakin bil idofah yadullu alaih. Kalau kita melihat kata tunggal tersebut dari bentuknya, yaitu kata tunggal, maka itu tidak menunjukkan makna umum. Tetapi kalau diidhofahkan baru menunjukkan makna umum. Kata tunggal yang diidhofahkan, kitabu Ahmad misalnya. Kalau kata kitab saja, maka ini tidak bermakna umum. Tapi kalau kitabu Ahmad, maka ini mencakup seluruh kitabnya Ahmad. Kutubu Ahmad, kutub jamak bermakna umum. Tetapi kalau diidhofahkan, kutubu Ahmad lebih-lebih lagi bermakna umum. Walihada qala ulama law qala imra'ati talik. Tolikot jami'u nisa'ihi malam yarid wahidatun mu'ayyana. Oleh karena itu, para ulama berkata, seandainya ada seseorang berkata, ya, istriku tolik. Ya, istriku diceraikan. Maka, tolikot jami'u nisa'ihi. Maka, diceraikanlah seluruh. Maka, ya, cerailah seluruh istri-istrinya tersebut selama tidak ada ya hal yang mengkhususkannya, mengkhususkan istrinya secara tertentu. Walau qala dari wukifa, rumahku diwakafkan, walahu thalathatu dur, sarat jami'u ad-dur waqfan. Seandainya ada orang berkata rumahku diwakafkan, kemudian dia memiliki tiga rumah, maka seluruh rumah-rumah tersebut akan menjadi wakaf, li'annal mufrad al-mudhaf ya'um. Karena mufrad mudhaf, kata tunggal yang diidhofahkan itu bermakna umum. Walau qala gulami hurrun. Kalau seandainya ada orang berkata, budak laki-laki, ya kecil, ini merdeka. Maka, utiqa jami'u ghilmanihi, ghilmanuhu. maka bebaslah seluruh budak-budak laki-laki, ya, anak-anak laki-laki yang merupakan budaknya itu. Malam yanwi, selama dia tidak meniatkan secara, ya, tertentu pada hatinya. Kalau ada niatan tertentu, maka tentunya itu beda kasus. Tapi dari sisi lafadznya saja, ya, kalau dari sisi lafadznya saja, maka ini bermakna umum. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi, insyaallah kajian kitab ini kita akan membahas kaidah berikutnya, ya, tentang kaidah yang baru. Kalau tadi, kalau kaidah ini dan kaidah sebelumnya adalah penerapan dari kaidah al-umu al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab, akan tapi kaidah berikutnya insyaallah kita memulai kaidah yang baru. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.